الشيطان. قل الله تعالى إنما لا تهدي من أحببت الآية. باب tentang firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau yang berfirman Allah, yang bicara Allah, yang diajak bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Penegasan langsung dari Allah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memilih-milih orang untuk mendapat hidayah. Hanya Allah yang sanggup memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang sanggup memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Munasabatu hadzal bab lima qabla, hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kata beliau, munasabatuhu annahu naw'un min al-bab alladhi qablahu, bahwa bab ini adalah bagian dari bab sebelumnya, termasuk dalam bab sebelumnya. Fa idza kana la ahada yastati'u an yanfa'a ahadan bisyafa'ati wal khullati min al-'adab, ketika seseorang tidak ada yang sanggup memberikan satu manfaat kepada seorang pun dengan syafaat lepas dari azab. Ini sudah kita bahas selesai tentang syafaat, apa itu syafaat, pembagian syafaat, hakikat syafaat, bolehkah kita minta syafaat kepada Nabi dan seterusnya. Sudah selesai. وكذلك لا يستطيع احد ان يهدي احدا, maka demikian pula seseorang tidak sanggup memberikan hidayah petunjuk kepada orang lain, tidak sanggup. Fayakumu bima amara Allah bih, itu semua tergantung keputusan Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu merupakan amrullah. Lalu kenapa sebagian kita mengatakan bahwa ini dari Nabi? Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sama nanti akan dibahas. Ya. Katanya Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Kenapa disebut Nabi tidak punya hidayah, tidak punya petunjuk? Petunjuk milik Allah. Kenapa Nabi mengatakan fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin? Wa inna khairal huda huda Muhammad, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah petunjuk hanya milik Allah? Kenapa ada petunjuk Rasulullah? Nanti akan dibahas. Qauluhu Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, surat Al-Qasas. Al-Khitab lin-Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khitab yang diajak bicara oleh Allah di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yuhibbu hidayata ammihi Abi Talib aw man huwa am, bahwa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai hidayah pada diri pamannya Abu Talib. Beliau ingin sekali pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah, atau siapapun, ya, lebih khusus Abu Thalib, karena yang paling dekat dengan beliau, yang bersama beliau dari kecil, yang memelihara beliau, yang membela beliau dari serangan Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Adapun beliau secara umum menginginkan siapapun yang beliau lihat, yang beliau kenal, bahkan yang tidak beliau kenal, semua dapat hidayah. Ini keinginan beliau, keinginan yang sangat mulia tentu. Lebih khusus Abu Thalib. Secara fitrah manusia seperti itu. Ketika saya cinta kepada si fulan yang bukan saudara saya, tentu saya lebih cinta kepada yang saudara saya. fitrah manusia. Tidak terlarang seperti ini, wajar. Bahkan ketika kita cinta kepada teman kita, lebih cinta daripada saudara kita, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ya. Wa anta ya Muhammad al-muqatab bikafil qita'ab. Engkau ya Muhammad, muqatab. Muqatab. Ada muqatib, ada muqatab. Yang berbicara, yang diajak bicara. Jadi betul-betul yang diajak bicara Nabi Muhammad SAW. Walahu al-manzilatul rafi'atu indallah. Dan beliau Rasulullah SAW memiliki manzilah yang tinggi di sisi Allah. Kedudukan yang sangat tinggi. Tidak ada yang menyamai beliau. Jangankan mengalahkan, menyamai beliau tidak ada. Tidak Nabi Ibrahim, tidak Nabi Musa, tidak Nabi Adam, tidak siapapun. Tidak bisa menyamai beliau. Paling mulia, paling tinggi kedudukan beliau di sisi Allah. La tastati'u an tahdiya man ahbabta hidayatahu. Engkau ya Muhammad, dalam keadaan kedudukanmu yang sangat tinggi itu, engkau tidak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau ingini dapat hidayah. Ini pun sebaliknya, Nabi tidak berhak dan tidak sanggup mencabut hidayah dari orang yang beliau tidak suka. Dengan peristiwa kunut bulan itu, berarti kan beliau tidak menyukai hidayah itu Allah berikan kepada tiga orang itu, kan? Orang buktinya dilaknat, dikutuk. Kutuk itu pasti mendoakan buruk. Mendoakan buruk belum tentu mengutuk. Mendoakan buruk, mengutuk dulu. Mengutuk orang, melaknat orang, boleh apa tidak? Enggak boleh. Mendoakan buruk kepada orang lain, boleh apa tidak? Jawab. Boleh tidak? Hah? Mendoakan buruk kepada orang lain, boleh tidak? Boleh. Boleh. Nabi berapa kali mendoakan buruk kepada orang lain? Ya. Boleh mendoakan buruk. Ketika ada orang minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, kata Nabi, kul biyaminik, makan minum pakai tangan kanan. Ya, saya enggak bisa ya Rasul. Saya enggak bisa. Sebetulnya enggak biasa gitu. Nah, ini karena kesombongan. Kalau Nabi mengatakan la tastati, oh kalau begitu engkau enggak akan bisa. Artinya ini doa, ya Allah jangan bikin dia bisa mengangkat itu. Dan betul dia tidak bisa mengangkat tangannya itu. Ini kan doa buruk. Dan saat Nabi wafat, mendoakan buruk kepada seseorang yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian terhadap doanya orang yang suku zalimi. Hati-hati. Ini isyarat bahwa orang yang dizalimi itu akan doa buruk. Enggak mungkin doa baik. Ya. Kalau doanya doa baik, tentu Nabi mengatakan carilah doa orang yang dizalimi, kan begitu. Nabi mengatakan hati-hati. Berarti doa buruk boleh. Yang tidak boleh melaknat. Loh, bukankah melaknat itu doa buruk? Enggak. Doa buruk belum tentu melaknat, melaknat pasti doa buruk. Doa buruk sekedar di dunia. Ya. Tangannya tidak bisa diangkat, sakit, dipecat, ya. Kecelakaan dan dunia. Adapun laknat, kutukan, akhirat. Neraka, azab Allah, jahannam, siksa kubur, ini laknat. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Nah, Nabi diperingatkan oleh Allah ketika Nabi melaknat, mengutuk dakwan, ri'anin, termasuk tiga orang itu. Ya, lalu turun firman Allah, Al-Imran 128, Al-Salatan dan Amri Syekh, bukan urusanmu ya Muhammad melaknat itu. Apakah Allah mau menerima tobatnya? Apa Allah mau mengazab mereka? Itu bukan urusanmu ya Muhammad. Ya, berarti dua-duanya tidak sanggup. Memberikan hidayah tidak sanggup, mencabut hidayah juga tidak sanggup. Dua-duanya hanya hak Allah. ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف يحرص عليه ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر لأن الأمر كله بيد الله maklum, kita ketahui bahwa jika beliau menyukai, menginginkan hidayah pada diri seorang, maka tentu akan sangat semangat untuk mewujudkan hal itu, ingin sekali, ya. Dan ini tidak mungkin, tidak sanggup. Walaupun Nabi ingin sekali, ya, seperti Abu Thalib itu, atau bapak ibunya sudah meninggal, ya, tidak mungkin dapat hidayah, ampunan, tetap tidak bisa. Ya, li'anna al-amra kullahu biyadillah, karena al-amr, urusan ini, perkara ini, seluruhnya tanpa terkecuali ada di tangan Allah. Bagaimana firman Allah tadi, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Bukan urusanmu sedikit pun ya Muhammad, apakah Allah mau menerima taubatnya atau mengazab mereka. Bukan urusan Allah. Wa qala ta'ala walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Dan kepunyaan Allah, hal yang gaib yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah kembali segala sesuatu. Ada dua tauqid di sini. Ya, ini dibahas oleh beliau fa'ata bi al adala 'ala al-istiqrar. Di sini ada alif lam. Apa istilahnya? Ma'rifat. Ya. Ini al-istiqrar, menunjukkan keseluruhan. Jadi segala al-amr, segala perkara kembali kepada Allah. Fahiya naibatun munabil kulli. Ini naibah, ya, sebagai ganti dari kullu. Ya, jadi kullu amrin, boleh segala sesuatu. Enggak pakai kullu, al amru. Ini juga segala sesuatu, semua perkara. Wa ilaihi yurja'u kullul amri ثم جاءت مؤكدة بكل وذلك توكيدان. Sudah ada al-amru yang menunjukkan segala sesuatu, istiqrab, ditambah kulluhu, kulluhu, semuanya. Jadi dua taukid, dua penguat. Sudah ada al-amr, ditambah lagi kulluhu. Jadi betul-betul meyakinkan segala sesuatu tanpa terkecuali akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Wal hidayatu allati nafahum Allahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hidayah tauhid. Hidayah yang Allah tidak tetapkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah tauhid. Yang Allah nyatakan bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah, itu hidayah tauhid. Adapun hidayah yang lain, Nabi punya. Ya, yang Nabi tidak punya hidayah itu taufik. Ada orang kafir jadi beriman, ada orang maksiat jadi taat, ada orang enggak mau sholat jadi mau sholat. Ini Nabi enggak sanggup melakukan. Nabi enggak sanggup melaksanakan. Ya. Apa ini hidayah itu taufik? Petunjuk, pertolongan dari Allah agar si kafir menjadi mukmin, si ahli maksiat menjadi ahli taat, si ahli bid'ah menjadi ahli sunnah. Siapa yang sanggup melakukan? Allah Rabbul Alamin. Nabi tidak sanggup. Wallati asbataha lahu hidayat al-jalalati wal-irsad. Adapun yang Allah tetapkan, hidayah yang Allah tetapkan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidayatul jalalah, hidayatul irsyad, petunjuk pelaksanaan, petunjuk tata cara. Ingin salat yang benar, nih contoh aku. Betul? Ingin manasik haji yang benar, nih contoh aku. Ini hidayah, petunjuk tata cara pelaksanaan. itu ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sedangkan Allah hanya memerintahkan. Tidak mungkin kita melihat petunjuk langsung dari Allah Rabbul Alamin, tentu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tahulah kita ada hidayatul taufiq, ada hidayatul irsad, ada hidayah pertolongan, ada hidayah pelaksanaan. Gitu ya. Ada lima hidayah dulu pernah kita bahas. Yang intinya dua ini. Yang wajib kita ketahui dua ini. Ada yang pun hidayatul am, hidayatul khas, hidayah ilal jannah, itu mustahab kita ketahui. Intinya ini, hidayatul taufiq, hidayatul irsad. Hidayatul taufiq ada pada diri Allah, hidayatul irsad ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mau mengikuti cara salat Nabi atau tidak, Nabi enggak bisa memaksa. Nabi tidak bisa berbuat apa. Siapa yang ingin salatnya diterima, contoh aku. Ya, ada orang enggak mau niru, Nabi enggak sanggup berbuat apa. Ya. Adapun hidayah itu taufik, pasti. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seorang, maka sejahat apapun orang itu, maka akan menjadi baik. Sekubur apapun orang itu akan menjadi baik. Ini hidayah itu taufik. Maka yang kita pelajari hidayah itu taufik apa hidayah itu irsyad? Nah, ini hidayah itu irsyad yang kita pelajari. Hidayah itu taufik enggak bisa dipelajari. Nah, gimana ya biar jadi orang yang baik? Ya. Biar jadi orang yang rajin sholat gimana caranya? Biar jadi orang yang taat gimana caranya? Biar jadi orang yang rajin gimana? Gak bisa. Gak bisa. Itu perbuatan Allah. Ya. Kalau cara sholat yang benar bisa kita pelajari. Cara wudhu yang benar, cara puasa yang benar bisa kita pelajari. Biar rajin sholat gak bisa dipelajari. Ya. Mau atau tidak? Mau silakan gak ya sudah. Ya. ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فحق. Ini merupakan keterangan yang jelas, yang mutlak, bahwa yang ada di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya hidayatul dalalah, hidayatul irsad, atau dengan kata lain hidayatul bayan. Ada tiga nama. Ya, hidayatul dalalah, hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Intinya keterangan, nah, ilmu. La ayyaj'alahu muhtadiyan. Beliau tidak sanggup membuat manusia mendapatkan petunjuk muhtadiyan, tidak sanggup. Tidak sanggup. Yang sanggup Allah. Qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ucapannya sama kan? Wahai Muhammad, sungguh engkau memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Ya. Kalau kita tidak paham ini, tentu kita akan melihat dua ayat ini bertentangan. Yang satu menerangkan innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Yang sanggup cuma Allah. Ayat ini mengatakan, wahai Muhammad, sungguh engkau bisa memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Bertentangan ayat ini. Kalau kita tidak tahu, tidak bisa membedakan mana hidayatul bayan, mana hidayatul taufiq. Yeah. Maka mempelajari Al-Quran tanpa bimbingan para ulama, tanpa mengikuti qala Allah wa qala Rasul, insyaAllah insyaallah keliru. Ya, kita lihat. Ya, bertentangan dua ayat ini. Kalau kita tidak mengetahui bahwa hidayah dibagi dua, maka wajib kita yakini bahwa petunjuk yang ada di ayat pertama Al-Qasas ini hidayah itu taufiq. Petunjuk yang ada di surat Asy-Syura ini hidayatul bayan. Padahal kata-katanya sama persis tadi. Yang belajar bahasa Arab sudah sampai fi'il mudhari, antum tahu tahdi sama-sama tak? Ya, wa innaka la tahdi, la di sini la pendek, bukanlah panjang, bukan tidak, tapi penguat. falam yukhassas subhanah fulanan wa fulanan liyubayyina annal murad annaka tahdi hidayatan dalalatan. Tidak Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan, ya, tidak mengkhususkan si fulan, enggak. Kalau hidayah itu taufik, iya, yang akan aku beri hidayah adalah si fulan, si A, si B, si C, si D enggak, ya, si X enggak. Kalau hidayah itu lebayan, tidak, semuanya bisa, hanya tinggal mau atau tidak saja, semuanya bisa. Siapa yang ingin tahu bagaimana cara Nabi sholat, kalau mau mempelajari bisa. Ya. Siapa yang ingin tahu cara manasik haji Nabi bisa. Siapapun bisa. Siapa yang ingin tahu akidahnya Nabi, asal mau mempelajari. Gitu. Selanjutnya mengamalkan atau tidak, itu yang hidayah itu tahu. Wa anta taftahu at-tariqa amama an-nas faqat. Engkau hanya membuka jalan untuk manusia saja. Membuka jalan. Nih, mau surga, ini mau surga sini. Kalau sana itu jurusan kan. Nabi tidak bisa maksa. Kalau orang berbondong-bondong menuju jalan neraka, Nabi tidak sanggup menghalang. Begitu juga jika ada seorang yang dibenci oleh Nabi tapi memilih jalan surga, Nabi juga tidak bisa menghalang. Wa tubayyana lahum wa turshidahum. Engkau hanya bisa menerangkan, engkau hanya bisa mengarahkan. Wa amma idkhalun nasi bil hidayah wahada amrun laisa ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun memasukkan manusia ke dalam hidayah, ke dalam petunjuk, ini bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin sanggup dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Innama huwa mimma tafarrada Allah bih. Subhan. Ini hanya perbuatan Allah saja. Allah menyendiri dalam hal ini. Tidak mungkin ada duanya. Yes. Rasulullah tidak sanggup, apalagi manusia lain, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi Ali bin Abi Thalib, apalagi Nabi Isa, apalagi yang lain. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup, apalagi yang lain. Bagaimana Jibril tidak sanggup? Tidak sanggup. Yes. Jibril tidak mengetahui bahwa Abu Sufyan yang kafir itu akhirnya akan masuk Islam, kecuali diberitahu oleh Allah. Jibril tidak mengetahui hal yang gaib, kecuali diberitahu oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, maka ketika Jibril dan Mikail ikut berperang dalam perang Badar, ya, dikatakan oleh Al Imam Al Bukhari, "Hadza Jibril." Ini Jibril sedang memegang kepala kuda, ya, dan memakai pakaian perang. Imam Bukhari mengatakan dalam perang Uhud. Tapi para ulama mengatakan sebetulnya dalam perang Badar. Jibril ikut berperang membantu kaum muslimin, di pihak kaum muslimin menyerang yang kafir, termasuk calon-calon muslim. Kan banyak calon-calon kaum muslimin yang ada di perang Badar, yang ada di pihak Abu Sufyan, yang ada di pihak Abu Jahal Abu Lahab. Banyak sekali. Ya, Jibril enggak tahu, tetap diserang. Ya. Jibril tidak mengetahui hal yang baik. وَنَحْنُ عَلَيْنَا أَن نُبَيِّنَ وَنَدْعُوَ. Maka kewajiban kita adalah hanya menerangkan dan mengajak. Itu saja. Termasuk kewajiban Nabi. Kewajiban kita semua. Menerangkan, mengajak. Itu saja. Membikin si ahli maksiat menjadi taat. Kita tidak sanggup. membuat orang kafir jadi masuk Islam tidak sanggup. Maka terangkan, sampaikan, terangkan, sampaikan, terangkan, sampaikan. Dan itu hakikat dakwah. Menerangkan, menyampaikan, menerangkan, menyampaikan. Ya. Wa amma hidayatut taufiq ay annal insana yahtadi. Adapun hidayatut taufiq, di mana dengan hidayatut taufiq ini seorang manusia bisa mendapatkan hidayah. Wa hadza lillahi subhanahu wa ta'ala wa hadza huwa al-jam'u bainal ayatayn. Adapun hidayatut taufiq itu hanya milik Allah, dan dengan demikian dua ayat tadi telah dijamak. Tidak mungkin dua ayat memakai thariqatut tarjih. Kalau dua hadis mungkin. Hadis yang satu kita pakai, hadis yang satu lagi kita tinggalkan karena dhaif. Gitu ya. Kalau ayat kan tidak mungkin. Ayat tidak mungkin. Mana ada ayat yang dhaif? Ya. Nah, paling mansukh. Paling mansukh. Tidak ada riwayat bahwa ayat ini mansukh. Dua ayat ini dua-duanya masih berlaku. Tidak mansukh. Seperti wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Ini mansukh. Ayat dua ayat ini tidak mansukh. Berarti dua-duanya harus dipakai. Sementara seperti bertentangan, maka jalan yang harus ditempuh adalah thariqatul jam'i. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Thaylabi rahimahullah telah menempuh thariqatul jam'i yang sangat tepat, sehingga faham kita, oh begini ternyata. Wa qawluhu innaka la tahdi man ahbabta. Ucapan Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Zahiruhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbu Abu Thalib. Ini pada zahirnya yang nampak dari lafaz ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Thalib. Jelas. Tidak diragukan lagi bahwa beliau mencintai Abu Thalib. Fa kaifa yu'awwalu dhalik? Bagaimana mentakwil ini? Tentu ada pertanyaan. Bukankah haram mencintai orang musyrik? Nah, kan ada pertanyaan seperti ini. Bukankah tidak boleh kita saling mencintai dengan sesama, dengan orang musyrik, orang kafir, walaupun bapaknya, walaupun ibunya, walaupun anaknya, kan begitu. Surat Al-Mujadalah, ya kan? Wal-jawab, ini jawab dari beliau. Imma ayyukal, mungkin dengan ucapan innahu ala takdirin annal maf'ul mahdud. Ada takdir, ada dugaan bahwa maf'ulnya mahdud. Maf'ulnya enggak ada. Objek yang dicintai Nabi enggak ada. Maka ya, bukan Abu Thalib. Gitu. Wa takdir man ahbabta hidayatahu la man ahbabtahu huwa. Artinya, ya siapapun yang disukai oleh Nabi dapat hidayah. Bukan kipulan. Termasuk bukan Abu Thalib. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, innahu ahabba ammahu mahabbatan tabi'iyatan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya ini cinta secara tabiat manusia. Sanggupkah seorang anak tidak mencintai ibunya, ayahnya, lantaran ayahnya kafir, ibunya kafir? Tidak sanggup. Tabiat manusia. Anak cinta kepada ibunya, cinta kepada ayahnya, walaupun kafir. Asal jangan mentang-mentang cinta kepada ibunya, lalu ibunya minta diantarkan ke gereja, diantarkan. Asal ini tidak dilakukan. Ya, ibunya ingin sekali anaknya memakai kalung salib misalnya. Ya, lalu anaknya menuruti padahal dia muslim. Nah, ini tidak boleh. Adapun ibunya ingin sekali anaknya pakai baju ini, warna ini dan seterusnya, ini enggak masalah. Menyenangkan hati ibu yang kafir itu. dengan cara yang tidak melanggar syariat. Maka cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib cinta tabi'iyah. Cinta secara tabiat. Ini tidak terlarang. Kama habbatil ibni abahu walau kana kafiran. Sebagaimana cintanya seorang anak kepada ayahnya walaupun ayahnya kafir. Boleh. Nabi Nuh cinta kepada Kan'an. Nabi Ibrahim cinta kepada Azar, bapaknya yang kafir itu. Cinta apa? Tabi'iyah. Yang ketiga, inna dzalika qabla an-nahyi an mahabbatil musyrikin. Itu terjadi sebelum dilarangnya mencintai kaum musyrikin. Kan hukum itu tadar, hukum itu tidak langsung 30 juz sekaligus berurutan ya. Ayat, dua ayat, tiga ayat. Nah, sebelum diturunkan ayat dalam surat Al-Mujadalah itu, nah, tentu hukum itu belum ada. Ah, ini Nabi mencintai Abu Thalib. Ada tiga jawaban. Ya. Wal awwal aqrab. Beliau mengatakan yang pertama ini yang aqrab, yang lebih dekat, yang paling dekat kepada kebenaran. Aiman ahbabta hidayatu la ainab. Artinya Nabi mencintai hidayah pada seseorang, bukan mencintai orangnya. Wahada'am ya Abu Thalib wakwiri. Dan ini umum untuk Abu Thalib, untuk orang lain. Walaupun para mufassirin rata-rata ketika menafsirkan ayat ini membawa hadis Abu Thalib. Ya, termasuk Ibnu Katsir. وَيَجُوزُ أَنْ يُحِبَّهُ مَحَبَّةَ قَرَابَةٍ. Dan bolehnya seseorang mencintai orang kafir itu karena kerabatannya. Boleh bagi Nabi mencintai Abu Thalib karena kerabatnya. لَا يُنَافِي هَذَا الْمَحَبَّةَ الشَّرْعِيَّةَ. Ini tidak meniadakan kecintaan secara syar'i. Karena cinta itu kan macam-macam. Cinta secara tabiat, cinta pada keluarga secara tabiat ya. Kemudian masuk di dalamnya cinta kepada, suka kepada harta, tabiat. Mana ada manusia yang benci kepada harta ya. Dapat uang mesti buang, buang, tidak mungkin. Kecuali tidak waras ya. Kecuali suka dapat uang ya, sama sekali tanto nggak dibuang kan? Karena secara fitrah suka, karena bermanfaat. Gitu. Nah, kemudian cinta secara ibadah, nah, cinta secara ibadah inilah yang dilarang, yang tidak boleh. Ya, di mana orang-orang musyrik itu kadang lebih mencintai berhala daripada Allah. Ya, mereka suka dengan masjid ini, senang dengan masjid, senang. Mereka tidak merendahkan masjid, tidak menghinakan masjid, senang. Tetapi dengan jimat-jimatnya, keris-kerisnya, lebih senang lagi. Gitu. Lebih senang lagi. Ini sebagaimana Abu Jahal pernah. Abu Jahal berhak cinta kepada Allah. Kepada Lata'ud Zahubal Manat, lebih cinta lagi. Gitu. Mereka senang, mencintai, menghormati masjid, tempat mulia. Mereka lebih menghormati, lebih suka, lebih cinta apa? Kuburan-kuburan keramat. Ini cinta yang syirik. Cinta yang mendatangkan syirik. Syirkul mahabbah. Ya. Maka tidak bisa kita katakan sudah syirik engkau karena engkau mencintai ibumu yang Kristen. Enggak bisa. Enggak boleh terlalu cepat seperti itu. Sirkul ma'abbah kamu karena mencintai bapakmu yang kafir. Enggak. Sirkul ma'abbah seperti tadi. Wa qad uhibbu an yahtadiya hadzal insan wa in kuntu ubghiduhu sahtiyan likufrihi ولكن لأني أحب أن الناس يسلكون دين الله. Beliau mencontohkan misalnya, aku menginginkan, menyukai manusia mendapatkan hidayah. Ya, maka aku benci, aku tidak suka jika seseorang itu kufur. Ya, yang aku sukai adalah manusia itu berjalan di atas agama Allah, meniti di atas jalan Allah. Hal seperti ini diperbolehkan. Kemudian fi sahihi 'an ibn al-Musayyib, dalam kitab sahih beberapa kali beliau menyebut di as-sahih, padahal mestinya dijelaskan, kecuali kalau disebut as-sahihain, tidak perlu dijelaskan untuk Bukhari Muslim. Kalau wasit sahih masih ada pertanyaan, Bukhari apa Muslim? Gitu ya. Ini sudah dikomentari oleh beliau di bab-bab yang lalu, karena beliau mengulang-ulang, Syekh Muhammad bin Abdul Ahad mengulang beberapa kali, ya, yang kita ingat 3 kali ya. Wafid sahih, dalam kitab sahih mestinya disebut sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim. Ibn al-Musayyab, dari Ibn al-Musayyab, an abihi, dari bapaknya, yaitu al-Musayyab. Jadi saksi mata di sini, karena ini peristiwa ya, karena ini kisah, ini cerita. Saksi mata kejadian ini adalah al-Musayyab, ya, sahabat. Kalau bukan sahabat, berarti hadis ini munqati'. Ini sahabat. Lamma hadarat Abu Talib al-wafat, ketika hadir kematian pada diri Abu Talib. Tentu yang dimaksud, tentu yang dimaksud menjelang. Di sini tidak ada kata-kata menjelang, tapi wajib kita yakini seperti itu. Karena apa? Karena kalimat berikutnya, kalau sudah mati tidak mungkin diajari oleh Nabi, disuruh membaca la ilaha illallah oleh Nabi, jadi menjelang. Sering kita bahas bahwa ada lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang harus kita pahami secara makna, tidak secara lafaz. Kalau secara lafaz, keliru. Jadi kemarin ya, jika orang membaca ayat kursi melazimkan setelah sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Yang dimaksud? Yang dimaksud? Tidak mati. Ya, lafaznya al-maut. Yang dimaksud tidak mati. Nah ini, ya, ini harus dipahami seperti ini. Menjelang kematian Abu Thalib. Tapi disebutkan di sini ketika datang kematian kepada Abu Thalib. Hadarat al-wafatu. Wafat mendatangi Abu Thalib. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Abu Thalib ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu, dan di sisi Abu Thalib sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah, tokoh musyrik, tokoh kafir waktu itu. Wa Abu Jahal, dan Abu Jahal, dua tokoh kafir, kafir Quraisy. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Satu lagi, siapa? Ya, Nabi jelas, ya. Nabi, satu lagi siapa? Hah? Siapa? Ya, Al-Musayyab, yang meriwayatkan hadis ini. Pasti dia hadir di situ. Kalau enggak hadir bagaimana dia bisa cerita? Ya, kalau dia enggak hadir kata Nabi, tentu dia akan mengatakan qala Rasulullah. Kemudian bahasanya bahasa Nabi. Ya, adortu ammi Abu Thalib gitu. Aku menghadiri pamanku yaitu Abu Thalib yang menjelang wafat. Enggak. Di sini cerita, berarti Al-Musayyab hadir di situ. Ya, Al-Musayyab, Abdullah bin Abi Umayyah, dan Abu Jahal. Ya, semuanya, semuanya kafir. Semuanya kafir, Al-Musayyab kafir. Ya, Al-Musayyab kafir. Loh, kok meriwayatkan hadis kafir? Iya, pas meriwayatkan sudah masuk Islam. Pas meriwayatkan sudah masuk Islam. Ya. Dan Abdullah bin Abi Umayyah juga. Ya, yang mati sampai mati masih kafir dua. Abu Thalib dan Abu Jahal. Ya. Dua mati dalam kekafiran, dua mati dalam keimanan. Faqala Nabi berkata kepada Abu Thalib, "Ya ammi, wahai paman." Ya ammi bisa, ya ammu bisa. Ya ammu wahai paman, ya ammi wahai pamanku. Ya. Bisa dua-duanya. Qul ucapkan olehmu wahai paman, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain Allah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Satu kalimat yang aku bisa berhujjah, aku bisa berargumen di hadapan Allah untukmu, untuk membela engkau. Aku bisa membela engkau nanti di hadapan Allah di yaumil mahsyar, di hari akhirat, jika engkau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau enggak, aku enggak bisa membela engkau. Faqala lahu. Dua orang tadi berkata kepada Abu Thalib. Siapa dua orang tadi? Iya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata keduanya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau mau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Ya, selama ini engkau pertahankan, kemudian tinggal sedikit lagi engkau mati, engkau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib. Diingatkan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Siapa yang tidak kenal dengan nama Abdul Muttalib? Ya, siapa yang tidak kenal? Pemuka, tokoh, dan dianggap sebagai orang alim, berilmu, Abdul Muttalib oleh masyarakat jahiliyah. Jadi atas nama agama. Ini yang sesat ini Muhammad menurut mereka. Kita berada dalam kebenaran. Apakah engkau akan meninggalkan, engkau benci, engkau tidak suka dengan agama Abdul Muttalib? Diingatkan dengan nama besar. Agar apa? Agar rasa patriot, kebangsawanan, kesukuan timbul. Agar tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengulang lagi. Ya ammi kul la ilaha illallah wa hajju indallahi lak. Wahai pamanku Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa membela engkau nanti di hadapan Allah. Setiap kali Nabi mengulang seperti itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga mengulang begitu. Mengulang begitu, mengulang begitu terus. Wa kana akhiru maqal, maka sampai akhir hayat Abu Thalib, dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Ini ucapan Al-Mutayyah. Sampai mati maka tetap Abu Thalib berada dalam agamanya Abdul Muttalib. Agama jahiliyah, bukan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Abu Thalib enggan, Nabi Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini persaksian dari Al-Mutayyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Thalib meninggal, la astaghfiranna lak, aku akan memohonkan ampun kepadamu, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai paman, malam unha anka, selagi aku belum dilarang. Berarti ada isyarat, ada tanda bahwa Nabi merasa ini akan dilarang. Tapi kan belum. Sebelum dilarang, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk engkau. Mumpung belum dilarang. Ya. Ini tidak boleh kita jadikan dalil bahwa boleh berbicara kepada orang yang sudah mati. Abu Thalib kan sudah mati. Ya, Abu Thalib sudah mati. Kenapa Nabi mengatakan aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk engkau? Ya. Kalau dalil hanya satu seperti ini tentu iya. Karena dalil banyak maka harus dijama bahwa ini yang dimaksud bukan mengajak bicara kepada Abu Thalib. Ya, maka alangkah bagusnya seandainya para penerjemah menerjemahkan dengan aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk pamanku Abu Thalib, bukan engkau. Karena apa? Ini kaidah bahasa Arab. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Dan demi menjaga agar kaum muslimin tidak salah paham dan sesat. Sebab kalau diterjemahkan apa adanya, maka pembaca bisa mengambil kesimpulan secara serampangan. Oh, kalau begitu boleh dong berbicara kepada orang yang sudah mati. Ya, lihat buktinya Nabi berbicara kepada Abu Thalib. Wahai paman, lak, ya, lak untuk engkau. Tentu untuk paman. Ya, maka ini tidak bisa dijadikan dalil. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya surat At-Taubah, ma kana lin-nabi walladziina aamanu, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil-musyrikin walau kaanu ulil-uli qurba, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik walaupun orang musyrik tersebut kerabat dekatnya. Tidak pantas di sini yang dimaksud, tidak boleh, haram. Tahu dari mana? Nabi berhenti. Kalau tidak pantas yang dimaksud secara bahasa, tidak pantas bukan tidak haram, tentu Nabi akan terus memohonkan. Ya, maka yang dimaksud tidak pantas di sini, maka di sini tidak boleh. Tidak boleh. Ya, dilarang, berarti haram. Wa anzalallahu fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Lalu hubungan dengan peristiwa Abu Thalib ini, Allah menurunkan ayat, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Kita pula dulu. Wassalamu ala Muhammadin صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله. توبة 113 9 Thank you.